1, 2, 3 猫岛， 猫岛，猫。 Porpiropobia adalah fobia atau takut pada warna ungu. Kalau Ben ungu nggak takut kan? Mamalia yang paling lama tidur adalah koala. Dia tidur 22 jam, kelelawar 19 jam, dan terenggiling 18 jam. Padahal kalau aku cuma 5 jam ada udah cukup. Mau tahu? Mau tahu? Mau.